بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الخطة السليمة في النصيحة للمسلمة، ألقاها فضيلة الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة حفظه الله تعالى، عبارة عن كلمة توجيهية لطالبات العلم الشرعي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Di kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah kalimah, yaitu nasihat dan arahan dari Syekh Abbas Al-Jauna hafizahullahu ta'ala, yang ditujukan kepada para talibat dan juga mudarrisat Ma'had Minhajil Athar Jember. Beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ini adalah sebuah arahan dan nasihat yang khusus ditujukan kepada anak-anak kami, para talibat Ma'had Minhajil Athar di kota Jember. Nasihat ini mencakup beberapa poin penting yang memang ditujukan kepada anak-anak kami, para talibat di ma'had ini, yaitu Ma'had Minhajil Athar di kota Jember. Poin yang pertama dari beberapa poin tersebut adalah ahammiyatu talabil ilmi lin nisa, pentingnya menuntut ilmu bagi kaum wanita. Suatu hal yang dimaklumi bersama bahwa ilmu dibutuhkan oleh siapa saja, baik yang besar atau yang kecil, baik untuk laki-laki, demikian pula perempuan. Dan tidak diragukan bahwa dengan ilmu seseorang akan mengetahui dan memahami hal-hal yang merupakan haknya dan kewajibannya, yakni dia akan mengetahui apa yang menjadi kewajiban atasnya untuk dia tunaikan dari hak-hak Allah Jalla wa'ala, dan juga kewajiban dari hak-hak kedua orang tua, demikian pula hak-hak tetangganya dan kaum muslimin. Demikian pula dengan ilmu dia akan mengetahui kewajibannya dalam bermuamalah, yang terkait dengan muamalah, karena seseorang dia akan bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Maka pentingnya menuntut ilmu, hal itu akan menyempurnakan keadaan seseorang saat dia berjalan di dunia ini dengan cahaya yang meneranginya dan dengan basirah. Dengan ilmu dia akan mengetahui mana yang halal dari yang haram, mana hal-hal yang wajib dan yang mustahab. Dia akan mengetahui pula mana yang benar dan yang salah, dan seterusnya. Dari hal-hal yang merupakan dampak positif yang bisa diraih dari ilmu dan upaya mempelajari ilmu agama. Maka, pentingnya ilmu adalah suatu yang sangat jelas bagi seseorang. Sangat nampak bagi seseorang. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu sesuatu yang terpuji. Sementara kejahilan adalah sesuatu yang tercela. Dengan ilmu akan mendatangkan berbagai kebaikan. Ilmu tidaklah mendatangkan kecuali setiap kebaikan bagi pemiliknya. Sehingga kondisi atau keadaan ilmu ibarat keadaan cahaya, yang mana seseorang berjalan dengan naungan cahaya tersebut. Dan sebaliknya, keadaan kebodohan ibarat keadaan dan kondisi kegelapan yang seorang akan berjalan dalam gelap gulita tersebut. Maka orang yang berjalan di bawah cahaya yang terang benderang, dia akan bisa mewaspadai dan menghindar dari hal-hal yang mungkin saja akan mencelakakan dia. Dan mungkin saja dia akan terjatuh pada kejelekan-kejelekan tersebut, hal-hal yang memudaratkan dia tersebut. Dan sebaliknya dengan kejahilan, seorang berada dalam kegelapan yang mungkin saja dia akan jatuh dalam berbagai kemungkaran. Dia akan terperosok di dalam berbagai kebid'ahan. Dan dia akan terjerumus dalam berbagai khurafat. Demikian pula, dia akan terjatuh dalam berbagai kesalahan. Maka, pentingnya menuntut ilmu benar-benar tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak tersamarkan bagi seorang muslim. Yakni suatu yang jelas kemanfaatannya bagi seorang muslim, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian poin yang kedua dalam nasihat ini adalah terkait dengan anak-anak kami para talibat, yaitu permasalahan mura'atul akhlaqil karimah wal muru'at. Penting menjaga, pentingnya menjaga akhlak yang mulia dan menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah yaitu menjaga sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa dan kehormatannya. Menjaga diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa dan kehormatannya. Ini poin kedua yang disampaikan oleh beliau. Karena sungguh, ilmu itu akan mengajak kepada amal. Ilmu akan mengajak dan mengundang amalan untuk seorang beramal dengan ilmu. Atas dasar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga akhlak yang mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa akhlak Al-Qur'an, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. apa makna bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an? Maknanya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdiri, berjalan pada batasan-batasan Al-Qur'an. Nabi senantiasa berada pada hukum-hukum Al-Qur'an. Dan Nabi selalu merealisasikan perintah-perintah dalam Al-Qur'an serta menjauhi larangan-larangan dalam Al-Qur'an. Itulah makna bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menyifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang agung. Apa akhlak yang agung tersebut yang ada pada diri Nabi? Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwa adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Maka ilmu akan mengajak kepada al-amal. Ilmu akan mendorong seseorang untuk beramal. Ilmu akan mengajak seseorang untuk beradab dengan adab yang mulia. Ilmu juga akan mendorong seorang untuk berakhlak. Ilmu akan mengajak kepada muamalah yang baik. Ilmu akan mengajak kepada sifat jujur. Demikian pula sifat mulia. Dan demikian pula ilmu akan mengajak dan mendorong seorang hamba untuk menjauhi berbagai dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka seorang hamba dan seorang muslim, apabila dia berakhlak dengan Al-Quran, kita ulangi, apabila seorang muslim atau seorang hamba tidak berakhlak dengan Al-Quran dan tidak memperhatikan apa yang dia pelajari dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan dari ilmu tersebut akan sirna dan hilang darinya. Keberkahan ilmu Alkitab was sunnah yang dia pelajari akan sirna dan pergi darinya. Demikian pentingnya berakhlak dengan Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang ketiga dari arahan beliau hafizahullahu taala, nasihat beliau yaitu terkait dengan pembahasan yang ditujukan kepada anak-anak kami, para talibat di Ma'ad Minhajul Athar. Yaitu al-muhafazatu alal hijab. Upaya untuk benar-benar menjaga hijab yang syar'i. Al-hijab yakni amrun syar'iyun. Hijab di sini adalah perkara yang disyariatkan. Sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala seorang anak perempuan saat berusia 7 tahun atau lebih hendaklah dibiasakan dengan hijab. Hendaknya dia dilatih dan dia dibiasakan untuk berhijab dengan hijab syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang menyatakan tentang hal ini. Beliau bersabda, "Allimu abna'akum bis-shalah wa hum abna' sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna' ashrin." Ajarkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat. Untuk terbiasa menunaikan ibadah salat di saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik saat mereka berusia 10 tahun. Maka membiasakan anak-anak perempuan sejak kecil untuk berhijab, ini suatu hal yang dituntut. Sehingga apabila si anak ini ketika dewasa, maka telah terbiasa baginya untuk berhijab. Hijab menjadi suatu yang biasa, bukan suatu yang berat bagi dia. Sehingga tidak didapati pada anak itu rasa sempit dada, rasa gerah atau berat ketika berhijab, karena dia telah terbiasa sejak kecilnya. Dan juga hijab adalah iffah. Hijab itu adalah sebuah kehormatan, untuk menjaga kehormatan diri dan kesucian diri. Hijab adalah kemuliaan. Dan hijab adalah salah satu syiar agama Islam yang menunjukkan tentang kepribadian seorang muslimah. Dan seorang muslim atau muslimah semestinya bagi dia untuk membedakan diri dari selain muslimin, dari manusia. Seorang muslim, demikian pula muslimah, memiliki syiar-syiar yang khusus yang terkait dengan kaum wanita. Di antaranya adalah al-hijab. Sehingga al-hijab selain itu adalah syariat, dia adalah merupakan ciri khusus dari kaum muslimat. Dan berhijab hendaklah dilakukan atau dikenakan di mana saja. Apakah ketika dia di jalan, atau ketika dia keluar dari rumah, atau di saat dia berziarah kepada sanak famili dan kerabatnya, atau yang lainnya, dimanapun dia berada, hendaklah dia tetap berhijab, hijaban syar'i. Oleh karena itu, semestinya bagi seorang wanita untuk membiasakan diri dengan memakai hijab yang syar'i. Dan hijab itu tidaklah hanya sebagai suatu yang musiman saja, hanya sekedar musiman atau ikut-ikutan, yakni dia memakai hijab di satu tempat, sementara di tempat yang lainnya dia tidak berhijab. Hijab adalah suatu yang wajib dan syar'i yang telah Allah wajibkan bagi kaum wanita, kaum muslimat, untuk mereka berhijab dengan hijab yang syar'i. Wal bint, seorang anak perempuan, di awal-awal dia tumbuh, sebelum mencapai usia baligh, hendaklah dia membiasakan diri untuk melakukan dan menunaikan kewajiban ini, yaitu kewajiban berhijab. Sehingga apabila dia telah terbiasa untuk menunaikan kewajiban ini, yaitu berhijab, akan mudah bagi dia biiznillah untuk dia menunaikannya, melakukannya setelah dewasa. Karena itu telah menjadi tabiat dia dan tidak menjadi berat bagi dia, dan tidak ada di dalam dadanya rasa sempit, rasa berat ketika berhijab biiznillahi azza wa jal. Maka demikianlah sebagaimana kita katakan bahwasanya al-hijab itu adalah syiar dari seorang wanita muslimah yang dia akan terbedakan dengan selain muslimah dari orang-orang kafir, karena dia berhijab dengan hijab yang syar'i. Dengan hijab itu dia dikenal sebagai seorang wanita muslimah yang menjaga agamanya. Dengan hijab akan terjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, sehingga dengan hijab dia akan terselamatkan dari berbagai kebiasaan-kebiasaan yang menyelisih Islam. Demikian pula, jadi dia akan terselamatkan dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir yang tentunya kebiasaan mereka menyelisihi syariat Islam. Demikian pula yang terkait dengan pakaian seorang wanita, baik dia masih usia kecil atau yang telah dewasa, hendaknya seorang anak perempuan muslimah untuk senantiasa berpakaian dengan pakaian-pakaian yang islami, yang syar'i. Dia benar-benar hirs, tahris, memiliki kesungguhan, keseriusan untuk senantiasa menjaga pakaian dan hijab yang syar'i. Karena seorang wanita, apabila dia telah terbiasa dengan adat dan taqalid, sesuatu yang merupakan kebiasaan ahli Islam, terbiasa dengan sesuatu yang merupakan kebiasaan kaum muslimin, dan dia mencintai kebiasaan-kebiasaan tersebut yang itu adalah milik kaum muslimin, kebiasaan kaum muslimin, maka tamayyazat, dia akan terbedakan dengan selain muslimin. Artinya benar-benar akan nampak keislamannya, nampak sikap berpegang dengan agamanya. Sehingga nampak mizah, keistimewaan dan kelebihan antara umat, yaitu di antara umat-umat yang ada. Karena masing-masing umat memiliki adat dan kebiasaan tersendiri. Dan kita adalah ahlul Islam, kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, terkhusus kaum muslimat, al-akhawat, Allah muliakan dengan pakaian yang satirah, pakaian yang menutup aurat. Yaitu pakaian-pakaian yang tidak menampakkan aurat. Tidak menampakkan aurat. Maka inilah pakaian yang semestinya dikenakan oleh seorang anak perempuan sejak kecilnya, terlebih ketika dia telah dewasa. Demikian pula seorang anak perempuan, apabila dia telah terbiasa dengan pakaian yang baik, pakaian yang sopan, pakaian yang menjaga kehormatan dirinya, dan dia telah menyukainya, menyenangi pakaian tersebut, biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah dan taufiknya, dengan berjalannya waktu, berlalunya hari, siang, dan malam, maka si anak perempuan tadi, dia benar-benar sangat butuh kepada pakaian tersebut. Artinya dia tidak bisa lepas dari pakaian yang telah dia terbiasa padanya. Bahkan dia akan berbangga dengan pakaian tersebut, karena pakaian itu adalah pakaian yang Islami, yang mulia, pakaian yang dibanggakan. Sehingga dari arahan-arahan yang kami sampaikan kepada anak-anak kami dari para talibat di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember, di antaranya pula adalah hendaklah seorang anak perempuan al-bint, dia menempuh jalan ilmu dan upaya meraih ilmu. Sehingga dengan itu, dia akan berusaha untuk belajar dan meraih ilmu, mempelajari ilmu yang wajib untuk ditata dan diatur dengan baik. Karena sungguh, di antara syiar Ahlul Islam yang tertata, atur pada waktunya dan jadwalnya, sungguh ini termasuk al-uhud, janji, merupakan janji yang wajib bagi seorang muslim untuk dia menunaikan janji-janji tersebut. Yani menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban, sebuah syiar Islam yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim, termasuk al-bint, seorang muslimah. Dan para penuntut ilmu tidak diragukan lagi bahwasannya mereka akan bergantung dan mencintai orang-orang yang benar-benar multaziman, yang komitmen dan menjaga waktu-waktunya terkait dengan tadris, dengan tugas mengajarnya. Ini para penuntut ilmu, mereka akan sangat tergantung dan mencintai orang yang komitmen dan benar-benar disiplin dengan waktunya di saat dia melakukan tugas mengajar. Demikian pula yang terkait dengan talaqqihi, yakni talaqqil ilm, menuntut ilmu. La budda minal indibad, alat drus, harus ada naam penataan, ditata, dijadwal dengan baik waktu-waktu belajar, waktu-waktu untuk belajar. Karena seseorang terkadang dia mendapatkan pada dirinya kesemangatan. Seorang penuntut ilmu, seorang tilmidz atau tilmidzah, terkadang ada rasa semangat. Demikian pula al-mudarris, wal-mudarrisah, terkadang memiliki semangat yang tinggi. Dan dia berkomitmen dengan berbagai aturan, jadwal, pelajaran yang telah ditentukan. Sehingga butuh penataan jadwal yang teratur dan rapi. Demikian pula, di antara nasihat yang ditujukan kepada anak-anak kami, para talibat di ma'had ini, yaitu yang terkait dengan permasalahan al-ikha, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah. Hendaklah seorang mempelajari permasalahan ini, permasalahan ukhuwah dan cinta, kasih sayang di antara para mudarrisat. Dia benar-benar mempelajarinya, memahaminya, dan menerapkannya. Fima baina aidan at-talibat, demikian pula di antara para talibat, untuk benar-benar mempelajari dan memahami pentingnya persaudaraan, cinta kasih, dan kepedulian di antara mudarrisat dan juga di antara talibat. Karena sungguh ini merupakan sebab yang kuat di suatu tempat dan di saat dia berpegang atau menjalani suatu berpegang dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Dia akan kuat melakukan kebaikan, mereka akan kuat melakukan kebaikan jika ada perhatian, kesungguhan, menjaga ukhuwah, cinta kasih, dan kepedulian. Yang mana akan kuat hubungan mereka antara mudarrisat, antara talibat, persatuan mereka, ukhuwah mereka akan semakin kuat dan akan muncul rasa cinta dan kasih sayang yang begitu kuat di antara mereka. Demikian pula seorang bint, hendaklah dia bertanya tentang keadaan saudaranya. Apabila saudaranya atau temannya tidak hadir atau tidak kelihatan, atau apabila dia tidak hadir di darsnya, seorang mudarrisah hendaknya bertanya tentangnya atau melakukan tazawur, saling berziarah. Yang itu merupakan sebab penguat al-ukhuwah wal-mahabbah. Demikian pula bertanya, as-su'al, wal-ulfa, persatuan, dan al-mahabbah, Di antara perkara-perkara yang agung yang menyebabkan atau dengannya akan diraih kekuatan pada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, para talibat, untuk mendorong dan memotivasi semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Demikian pula di antara nasihat dan arahan yang kami tujukan khusus kepada anak-anak kami, para talibat di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember adalah al-hirs, memiliki kesungguhan, antusias yang tinggi di dalam mengamalkan ilmu. Janganlah seorang hanya sekadar mengambil ilmu begitu saja, menuntut ilmu saja, kemudian dia tidak merealisasikan, mewujudkan ilmu tersebut dalam amalan. Jangan. Akan tapi hendaklah seorang dia mengaplikasikan ilmu tersebut dalam amal pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat, seoptimal kesanggupannya. Karena sungguh, di antara buah ilmu adalah amal, dan di antara keberkahan ilmu adalah amal. Demikian pula bentuk zakatul ilm adalah amal. Demikian pula ilmu itu akan berkembang apabila terwujud dalam bentuk amal. Maka amalan merupakan tujuan akhir dari menuntut ilmu. Kita mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengamalkan kitabullah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang talibul ilm jangan menyia-nyiakan bab al-ibadah, sisi ibadah. Jangan menyia-nyiakan sisi ibadah setelah dia berilmu. Ini penting untuk menjaga ibadah setelah dia berilmu. Karena bab ibadah, sisi ibadah ini merupakan sebab terbesar diraihnya kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut adalah al-ilmu dan faedah yang akan diraih oleh seseorang ketika dia menjaga ibadahnya. Karena ketika dia menjaga ibadah akan semakin kokoh ilmunya. Demikian pula mereka, para talibat di ma'had ini, mungkin saja dengan berlalunya hari-hari, siang dan malam, mereka akan menjadi dewasa. Mungkin saja seorang talibah dia akan menikah dan mengurus rumah, karena dia telah belak dewasa. Dia menikah, dia menjadi seorang istri yang mengurus rumah, menata rumah, dan dia memiliki suami, dia memiliki anak-anak. Maka tidak diragukan lagi, wanita-wanita tersebut, mereka adalah orang-orang yang akan, atau para talibat yang akan menjadi wanita-wanita tersebut. Para talibat, di suatu waktu kalian akan menjadi istri yang memiliki suami, memiliki rumah untuk diatur, memiliki anak-anak yang dididik. sehingga mereka pun akan memiliki anak-anak, sehingga si wanita ini, si istri ini, yang tadinya dia seorang talibah, kemudian menjadi seorang mutazawwijah, dia memiliki peran yang sangat besar untuk melahirkan generasi minal banat, dari anak-anak perempuan kaum muslimin. Demikian pula al-banin, anak-anak laki-laki akan dihasilkan dari didikan seorang istri yang baik. Maknanya di sini bahwa al-bint, seorang anak perempuan yang tadinya kecil, dia akan melalui berbagai tahapan-tahapan menjadi besar hingga dia menikah. Dan tahapan-tahapan tersebut mesti akan dilewati dan dilalui oleh seorang anak perempuan. Dia akan ta'ti ala baitin, akan datang dan mengurus rumah. Demikian pula tahapan tersebut akan bersinggungan dengan suami. Demikian pula terkait dengan anak-anak. Maka apabila seorang talibah sedini mungkin terbiasa dengan ilmu wa ta'lim, ilmu dan mengajarkan ilmu, dia bisa mentarbiah, membimbing mereka, anak-anaknya, di atas bimbingan yang baik dan bimbingan yang saleh. Ini yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kami dari para talibat di Ma'had Minhajil Athar di Jember. Aku memohon kepada Allah dengan nikmatnya, dengan kemuliaan dan kebaikannya, untuk memberikan taufik kepada kita semuanya dan mereka para talibat untuk berada di atas ketaatan dan senantiasa keridhaannya, ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abbas Jauna hafizahullahu ta'ala, yaitu qad yaqulu qailun annahu ghairu lazim anna nisa yata'allamna mathalan bi ulumi usulil fiqh wa mustalahil hadis. Pertanyaannya adalah, bukan merupakan kelaziman, yakni keharusan, bagi para wanita untuk mempelajari ilmu-ilmu semisal ilmu usul fikih atau mustalahul hadis. Demikian pula kadzalika tafsir, ilmu tafsir, yakni takfihinna dirasatut tauhid wal aqidah wal fiqh kada, cukup bagi mereka para nisa untuk sekadar mempelajari ilmu tauhid, aqidah dan fikih saja. Hal hadza sahih syekhana wa madza tawjihukum, apakah anggapan atau ucapan semisal ini benar, dan apa arahan Anda wahai Syekh? Maka beliau Syekh Abbas Jauna hafizahullahu taala menjawab, "Na'am. Sebagian orang yang mengklaim bahwa seorang wanita dicukupkan bagi dia untuk membaca Al-Qur'an atau mempelajari akidah yang sahih, atau mempelajari tauhid, demikian pula yang terkait dengan ibadah, yakni makna ibadah, yasihu makna ibadah, ini hal-hal yang tepat dan benar dalam ibadah, Adapun yang terkait dengan ilmu alat, jadi sebagian orang menyatakan bahwa cukup mempelajari akidah, tauhid, ibadah, tidak perlu mempelajari ilmu alat. Faqad la yahtaj ilaiha. Terkadang kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, apa yang terkait dengan ilmu alat, terkadang dia tidak membutuhkan ilmu tersebut. Sehingga ketika dia mempelajarinya, di hadhil ulum, dia ingin mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang disebutkan ilmu Quran, ilmu akidah, ilmu tafsir, tentunya dia membutuhkan ilmu alat. Keberadaan wanita tersebut yang mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari fikih tentang halal haram dan bagaimana dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka ini semuanya tidaklah dia akan bisa mencapainya, mempelajarinya, kecuali dengan bantuan ilmu alat. Illa bi alatil ulum. Ilmu alat, ilmu lughah, atau ilmu usul dan yang lainnya. Faya la tastagni an hadhil ulum, sehingga dia butuh kepada ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu alat itu terkait dengan ilmu nahu, terkait pula dengan ilmu mustalah. Maka si wanita tersebut, si talibah tersebut, dengan berjalannya waktu, dia akan menjadi seorang mudarrisah. Artinya ketika dia mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dengan bantuan ilmu alat, maka dia akan menjadi seorang mudarrisah yang dia bisa mengajar. Dia bisa mempelajari atau mengajar dan menyampaikan qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu 'alaiha mas'alah. Dia bisa menjabarkan permasalahan-permasalahan. Mungkin saja juga terkait dengan ilmu usul fiqih, atau terkait ilmu alat tersebut dengan nahwu, atau terkait dengan sharaf, atau terkait dengan ilmu mustalah, atau terkait dengan ilmu fikih. Maka ilmu-ilmu ini, yakni ilmu-ilmu alat tersebut, fungsi dan kedudukannya sebagai penyempurna ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang mendasar, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu akidah dan tafsir. Yang mana seorang talibu ilm benar-benar membutuhkannya, membutuhkan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu alat. Karena ilmu alat tadi sebagai pembantu dan wasilah untuk dia bisa meraih ilmu al-maqasid, ilmu yang dia tuju, ilmu-ilmu yang mendasar. Sehingga hadihin nazariyah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, pandangan ini tidaklah tepat. Bahkan hendaknya, semestinya bagi seorang talibah untuk bersungguh-sungguh dan serius mempelajari semua ilmu seoptimal kemampuannya. Seoptimal kemampuannya. Demikian jawaban dari Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Dengan ini kita selesai dari penjelasan atau terjemah nasihat dan arahan dari Asy-Syaikh Abbas Jaunah Hafizahullah Ta'ala. yang dikhususkan kepada para talibat min haji atau ma'had min hajil athar di kota Jember. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.